Andai ku tak bisa menjadi arti, tapi kau harus tahu betapa berarti dirimu bagiku. Akankah semua kan terus terjaga dan tak ada pisah di antara kita, hingga sekujur tubuhku telah terbujur kaku. Ku ingin kau tahu ku mencintaimu. Saat ini, tapi selamanya, sampai pisah mati. Akankah semua kan terus terjaga dan tak ada pisah di antara kita, hingga sekujur tubuhku tak terbujur kaku. Ku ingin kau tahu ku mencintaimu. Di antara kita, hingga sekujur tubuhku tak terbujur kaku. Ku ingin kau tahu, oh, akankah semua kan terus terjaga dan tak ada pisah di antara kita, hingga sekujur tubuhku tak terbujur kaku. Ku ingin kau tahu. Mencintaimu. Ku mencintaimu.